Mitra bisnis, akibat rusaknya salah satu pembangkit listrik di Jakarta kemarin, pemadaman listrik terjadi dan mengakibatkan operasional di banyak kantor terganggu. Kereta api tertunda dan bandara pun terkena dampaknya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda melihat rentannya kondisi listrik negara kita ini, Pak? Ya, negara tanpa energi, apalagi di ibu kota, artinya itu suatu katastrofal ya. Katastrofal bencana yang katakanlah menyangkut denyut hidup berbangsa dan bernegara. Dan itu akan merugikan nama baik Indonesia. Karena itu akan masuk ke siaran di luar, ya, mengakibatkan nama Indonesia menjadi tidak favorit untuk investasi atau untuk apapun lah, ya. Artinya akan kurang bagus. Ya tentu pasti berkurang, tapi kan kebanyakan industri memiliki backup ya, melalui genset dan sebagainya. Seberapa sering hal teknis seperti ini menghambat produksi di sebuah industri, Pak Ade? Terlalu sering, karena pada dasarnya yang paling sering itu adalah ini, turunnya voltase ya. Dari 380 yang harusnya dikasih ke kita, dia hanya kasih 340, tapi itu yang paling menjengkelkan. Efisiensi apa yang paling mungkin dilakukan oleh pelaku usaha nih, Pak Ade? Iya, nggak bisa kita melakukan efisiensi. Kita kan melakukan kegiatan bisnis yang memang memerlukan energi yang tidak bisa diputus-putus. Ya. Itu harus tetap dijalankan. PLN baru saja menaikkan tarif dasar listrik industri, Pak. Bagaimana Anda melihat hal ini jika dikaitkan dengan kejadian kemarin, Pak Ade? Ya, justru lah itu perbuatan anomalinya. Satu sisi, mereka tidak mampu memberikan pelayanan yang prima, tapi di sisi lain menghendaki uang pelanggan yang begitu rakus ya. Rakus yang tiada berhenti. Ada himbauan, Pak, untuk pemerintah terkait hal ini? Pertama, untuk investasi di sektor kelistrikan, masalah tanah selalu menjadi masalah utama. Sehingga pemerintah seharusnya menghentikan subsidi BBM, ya, secara bertahap dan dipakai untuk sebagai investasi awal untuk pembebasan lahan yang seluruhnya kepentingan umum ini, yang nantinya tentu akan diganti oleh investor kan, sehingga investor secara langsung berhubungan langsung dengan masyarakat yang selalu digonjang-ganjing. Jadi karena investor memerlukan kepastian, untuk itu bank tanah yang digagas oleh pemerintah harusnya segera terrealisir sehingga krisis ini hilang dari muka bumi ini, Indonesia ya. Semua energi harusnya kita bisa memanfaatkan ya, tapi kita tidak mau ya, tidak memiliki kapasitas untuk bisa memanfaatkan itu karena kita terlalu berorientasi seolah-olah Indonesia ini dunia yang sangat indah, sehingga misalnya nuklir ditolak mentah-mentah, padahal itu adalah energi yang baik katakan murah ya. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Mandariska.